Sallu ala Nabi Muhammad. Kula iki nyenengke wargane Pak Lurah. Wargane iki nyuwun nengke pengajian, lungguh ngarep dhewe tungkae slonjorke. Ya Allah. Bu, bu. Jane iki rapopo. Ning wonten kitab taklim niku ana undang-undang fi ta'dzimil ilmi wa ahli, cara menghormati ilmu dan guru itu adalah dengan tidak memanjangkan kaki di hadapan kiai. Malah mau slonjorke kaya ngono to, Bu. Bu. Jane aku ki rapopo, mong aku batin apa orang rumangsane tungkakmu mletek-mletek. Kaya ngono undangane mamah. Lah lah. Mamah tungkake mletek-mletek. Assalamualaikum papa. Iya mamah. Mamah kemana? Tandur papa. Es. Wow, jenengan sing jawab lebih mencintai suamiku. Diteruske. Ayo, kita lihat perlakuan Rasulullah sebagai suami. Moga-moga lanangan getasan kabeh akhlaki kaya Kanjeng Nabi. Amin. Rungokno dalang golek bojo sing ngono kuwi. Ya aja kaya cuman to. Ketane cuman to naksir idae. Iya. Aja nyedak-nyedak. Kotak dikir dik. Bukan persoalan apa, Jum. Kan aku jadi ingin. Tolong Mbak Ida mundur dikit, Mbak Ida mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Iya. Mulai ra iso turu delok ae. Kenapa? I miss you. Matamu dadah. Aku jadi idalak tidak karo aku jadi amis, I miss you. Aku podo, aku jeda rida jadi ingin. Ingin ngampleng ida. Kok kamu histeris seperti itu? Kamu jangan mandang aku seperti itu, Verguso. Ketane sing nafsu karo Mbak Ida Pak Lurah ketane. Nafsu pengen ngidoni Pak Lurah. Ya Allah, ya Allah kuwi foto kuwi sapa kuwi? Yang pengen ngaji sapa? Oh, yang pengen ngaji. Oh, langsung ilang wedi kan lho. Kuya ngono wong ngaji matur pentungan karo wong lanang, Nduk, Nduk. Jangan kamu jual murahan, Nduk, jangan. Oh, pengen ngaji. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada para istri? Rungokno. Kanjeng Nabi bojone pinten? Songo. Gus Miftah pinten? Nembe setunggal. Ya Allah. Nambah napa mboten? Nunggu takdir. Ida langsung berharap. Wah. Sorry ya, aku enggak mungkin nikah dengan Ida. Kalau aku nikah dengan Ida, aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa, Ferguson? Susu kadaluarsa, umpama. Kanjeng Nabi niku bojone songo tapi adil. Lapak lurah ya ora mungkin adil. Sing tuwa ya jarang-jarang diparani, sing nom ya mendino diparani. Lah ketemu bojo nom setengah-setengah mati, Pak Lurah ketemu bojo tuwa, heh pura-pura mati. Akhlak Kanjeng Nabi kepada para istri. Satu, Kanjeng Nabi memanggil kepada istrinya dengan panggilan-panggilan sayang yang membuat hati istrinya senang. Ono sing ya Humaira, wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan, soal kaya aku matamu dada kaya aku mbak bagi ngoco dah. Siti Aisyah niku diceluk ya Humaira soalnya napa? Wonge wayu kulite putih lan guyu dadi abang, mila kaya merah delima. Siti Aisyah niku wonge wayu, alise buntut kala jengking, irunge bongkok semende, untune meji timun. Padha kali Mbak Ida, untune meji timun, ning timun tuwa tur rodok bosok. Maka saya manggil istri saya juga dengan panggilan sayang kepada istri saya. Kadang-kadang saya manggil beb. Bebek matamu ngawur. Bojone kiai bebek. Awakmu ngerti? Bebek kayak enak ini ngopo? Huruf B. Orang no B ini kan ra enak. Tapi lu enak, yang huruf B diganti, enak banget. Matamu. Cepol. Ngomong waton bener. Kadang-kadang kula nyeluk bojo kula sae. Syaitanir rajim. Ini yo rasa gaya Pak Lurah, mentang-mentang bareng ngaji karo Gus Miftah nyeluk bojone Umi. Halah halah halah, ra pantes. Assalamualaikum Umi. Iya Abi. Alay. Sing bener ki ya wong Jawa kaya wong Getasan ki bapak ibu. Mila jenenge ASI, air susu ibu. Lah nyeluk bojone mak ya asem, air susu emak. Nyeluk bojone bunda aspun, air susu bunda. Lah nyeluk bojone umi, air susu umi. Masa asu. Kancing bener ayo dek ngasih dulu. Masa ayo dek ngasu dulu. Kan danco. Nomor loro. Kancing Nabi itu tidak pernah menghina semua masakan yang dihidangkan oleh para istrinya. Wong lanang tak kandani. Babakan daharan niku perkara sepele. Ning lak dicacat wong wedok loro atine. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Dadi ra usah kula niku, alhamdulillah kula wis rabi kalau bojo kula niku 15 tahun. Ning alhamdulillah kula rong tau padu babakan daharan. Seneng tak pangan, ora tak seneng aku meneng. Jajan rampung to. Padake wong tipis. Ora seneng mangan, ora seneng jajan, ngono wae. Tur bojoku ki top banget, urung tahu aku njaluk apa ditolak. Malam Jumat aku njaluk kelon, tahu. Aku njaluk kelon, aku kesel le, Bah. Aku gampang njaluk. Kowe kesel? Nggih, ya wis, tak goleke kanca, aku jajan ngawur. Kiai kok jajan ki lho. Emangnya aku cowok apaan? Aku kok jajan, Ida nawari gratisan aku mah. Loh, lah kurang ajar, Ida. Aku lah gratis ya mah, yang ngetip no, ya Allah. Malah kaya ning sarekem dada. Akhirnya sejak saat itu bojoku lah kula kondola, kowe kesel tak goleki kanca. Aku yang ngono tok. Akhirnya bojoku lah rawani jawab kesel. Omong masak aku njaluk, kula kesel lebah. Terus piye karepmu? Prasmanan mawon nggih. Lah piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, aku. Ono Pak Lurah. Mila ibu-ibu ngoten mawon, bapak ngoten mengke dalu jenengan kondur to Pak Lurah, kata bojone piye Bu? Prasmanan. Tidak layak seorang laki-laki mencaci makanan yang dihidangkan oleh istrinya. Seneng panganan, rasa seneng, mengen, meneng, itulah akhlaknya Kanjeng Nabi. Ngono. Kowe dimasake sayur kasinen, takoni bojomu, pripun Bah sayure? Oh enak Bu. Nji kok titik wis krasa. Krasa muni-muni, kasinen kakean upil. Ya Allah. Niku akhlak Kanjeng Nabi sederhana mawon. Apa meneh? Masake sego kelemesan takoni bojomu pripun Mas sekule istimewa bubu. Lah pripun urung tak mamah wis kolu. Ngono ora njaluk sambel bawang. Piye Pak sambele pedes Bu ning luwe pedes cangkemmu pamane. Itulah akhlaknya Rasulullah khairul bariyah nadroh ilaiha. Manusia yang paling baik akhlaknya, kepribadiannya, wajahnya paling enak untuk dipandang. Mila nyuwun sewu, enggak bisa dinomorduakan. Cinta kita yang utama, satu kepada Allah, dua kepada Rasulullah. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan tidak meriki mergo seneng karo Kanjeng Nabi, sesuk ning surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Jenengan tidak meriki seneng karo Ida, nyemplung neraka bareng Ida ta kandhane. Tapi lak jenengan tidak meriki mergo seneng karo kiai, sesuk ning swarga bareng karo kiai. Amin. Senajan to jenengan ora duwe nasab kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Tak pula ning alam donya jenengan senenge mung karo artis dangdut. Trio Macan Ayu Ting Ting, waspadalah. Benjang teng padang masar jenengan bakal pikantuk alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Ayo. Kanjeng Nabi napa Ayu Ting Ting? Kiai napa Trio Macan? Solawatan apa dangdutan? Pengajian apa jadilan? Buka didi? Kuwi jenenge dangdutan ngono kuwi. Goblok, goblok. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis insyaallah sesuk ning akhirat bareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Sampun setengah pitu, nggih. Kula ajeng mangkat ngaji teng Kudus. Ditutup kanthi selawat tiang Nahdlatul Ulama saben malam Jumat. Ya, terus.